Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah dengan nikmatnya, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Kita juga bertatap muka secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah kita sampai pagi hari ini sudah sampai bab akhir daripada sudah sampai pada baris terakhir pada bab sholat. Jadi insyaallah di pertemuan minggu depan, Senin depan, kita sudah masuk bab baru, yaitu bab jenazah begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Halan Pak Jagat Sanjul Kifli Amir Afif, ahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bacaan kita dari apa yang sudah berhenti di pertemuan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa in kana ba'du thawbi ibraisama wa ba'duhu qudnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibraisam ghaliban. Ibrisam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza kana ba'du thawbi ibrisaman, kalau seandainya sebahagian, ini kita masih ngomongin soal pakaian. Jadi ibrisaman. Iya. Kita masih ngomongin soal pakaian dan ini kondisi di mana yang jadi kesepakatan bahwa laki-laki dilarang memakai pakaian sutra, dilarang juga menggunakan peralatan yang terbuat dari emas. Jadi emas dan sutra tidak boleh digunakan bagi laki-laki untuk segala jenis pemakaian. Baik itu dipakai buat bajunya, baik itu dipakai buat tempat duduknya, baik itu dipakai buat tempat senderannya, begitu. Jadi seluruh jenis pemakaian dilarang. Nah, tapi bagaimana idza kana ba'du thawbi, kalau sebagian baju itu ibrisam. Ibrisam ini salah satu jenis sutra. Saya enggak tahu ini merek atau memang khas gitu ya. Al-ismul wad'i, nama yang memang sudah dikhususkan, sudah digunakan untuk menunjukkan salah satu jenis sutra. Kayak kita di sini ya, orang nyebut motor tuh nggak motor, tapi Honda. Jadi kalau nyebut motor tuh nyebutnya Honda gitu. Kayak semacam jet pump, itu orang nyebutnya kan Sanyo gitu. Padahal Sanyo itu merek. Sanyo itu kan merek. Bukan nama barangnya. Nama barangnya jet pump. Nama barangnya itu kendaraan roda 4. Cuman orang nyebutnya Honda gitu. Orang nyebutnya Sanyo. Padahal itu merek. Ibrisaman tuh kayak gitu. Dia tuh merek sutra, salah satu jenis sutra. Wa idza kana ba'ni, pertanyaan Pak Erwin nih. Yang di pertemuan kemarin dia nanya bagaimana kalau pakaiannya tercampur antara sutra dan juga selain sutra. Nah, ini perlu jawaban dari Syekh Abi Syuja. Wa idza kana ba'du thawbi Ibraisaman, kalau seandainya sebahagia, jadi baju yang dia pakai itu sebahagiannya terbuat dari sutra, wa ba'duhu qutnan, jadi dicampur dengan yang lain sebahagian lagi qutnan. Qutnan ini ya katun, wool. Au katanan, katanan itu linen, linen. Jadi bahan linen itu bahan yang mirip karung goni, cuman dia lebih tipis. Ya. Pernah kan lihat baju anak-anak, baju anak-anak biasanya. Itu bahannya linen. Jadi bahannya tuh kayak karung, cuman karungnya tuh halus gitu. Dulu kan ada karung yang coklat tuh. Nah, gitu. Ahlan Pak Andri Ainuddin dari Papua. Mudah-mudahan sehat selalu. Wa ba'duhu qutnan aw katanan jaza lubsuhu, boleh dia pakai, malam yakunil ibraisamu ghaliban, selama kadar ibraisamnya ghaliban tidak dominan gitu. Jadi baju itu 90% katun, 5% linen gitu. Nah, 5% sutra. Berarti kan sutranya tidak dominan. Yang jadi masalah itu atau yang diharamkan itu kalau sutranya itu yang dominan. Malam yakun ghaliban, selama sutranya tidak 50% lebih gitu. Waalaikumsalam Pak Iwan. Haruma ma haruma istimaluhu minal hariri suf. Diharamkan apa yang memang diharamkan menggunakannya dari menggunakan sesuatu minal hariri suf, dari sutra yang asurfu al-khalis. Asurfu itu artinya al-khalis, murni sutra, artinya sutra semua begitu. Jadi seluruh hal yang terbuat dari sutra, maka diharamkan untuk memakainya bagi laki-laki untuk segala jenis pemakaian. Baik itu baju, baik itu spray, baik itu mungkin peci, baik apapun itu. Itu diharamkan. Haruma ma haruma istimaluhu, diharamkan. Apa yang diharamkan pemakaiannya, minal hariri surf, dari barang yang terbuat dari sutra. Asurf, sutra yang khalis, sutra doang. Wa idza rakiba ma'a ghairihi mimma yubahu istimaluhu, tetapi ketika bercampur ma'a ghairihi bersama dengan sutra tersebut, mimma yubahu istimaluhu, dari sesuatu yang boleh digunakan, bercampur di dalam sutra tersebut atau di dalam pakaian tersebut, bercampur dengan sutra sesuatu yang memang boleh digunakan. Kal katani, seperti katan itu linen tadi ya, fifth linen itu tahu kan? Sebenarnya sih bukan cuman linen, dia mau nyebut apa aja, yang penting bukan sutra gitu. Cuman mungkin pakaian yang paling sering apa bahan yang paling sering dipakai buat pakaian itu memang linen. Kalau model jubah memang linen ya, linen yang rapat. Linen tuh kayak karung goni itu kan. Nah, ada yang tipis, ada yang longgar, ada yang bolong-bolong, tapi ada yang rapet. Kal katani wa ghairihi ma hukmuhu yunzur. Ma hukmuhu nih maksudnya apa nih? Lupa nih. Kal katani wa ghairihi, mimma yubahu hukmuh kali ya. Ada tanya yang ini gak, Pif? Ada yang hilang gak? Pak Iwan, ada yang hilang gak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Iwan ini jawabannya di sini nih. Kalau sutranya bercampur. Wa idza rakiba ma'a ghairihi mimma yubahu istimaluhu, kalau bercampur dengan sutra, apa yang bercampur, sesuatu yang boleh digunakan. Kalau kata ini seperti linen, wa ghairihi, atau selain linen, atau selain linen, ma hukmuhu yunzur, Ini mahukmuhunya, yunzurnya nggak ada masalah. Cuman sebelum yunzur tuh mahukmuhu. Nggak ada yang hilang. Kayak ada yang hilang. Wa ghairihi mimma yubahu hukmuh gitu. Wa ghairihi ma hukmuh. Kalau kalau tanda tanya ya memang, jadi apa namanya, kalau seandainya bercampur bersama sutra itu sesuatu yang boleh digunakan seperti linen dan selain linen mahukmuhu. Oh maksudnya mahukmuhu pertanyaan itu ya. Pertanyaan di sini nggak ada tanda tandanya, jadi langsung mahukmuhu yunzor. Jadi memang ada wa ghairihi qoma ma hukmuh, apa hukumnya? Ah itu. Jadi apa namanya? Kalau sutra bercampur dengan bahan yang memang dibolehkan untuk digunakan, kal katani seperti katan, seperti linen dan juga selain linen, ma hukmuh, apa hukumnya? Yunzoru, maka dipantau, ditinjau gitu. Di sini enggak ada tanda tanyanya, harus kasih tanda tanya. Oh kal katani wa ghairihi koma ma hukmuhu, tanda tanya. Apa hukumnya? Jawabannya yunzur. Dilihat, kita lihat. Kita tinjau. In kanal aglabu al hariru, kalau yang lebih banyak itu. In kanal aglab, kalau yang banyak itu, yang dominan itu al-harir, sutra, sutra haum, maka diharamkan. Kalau yang banyak sutra diharamkan. Jadi kan ada komposisi 50% sekian persen. Kalau itu ghalib gitu ya, dia lebih dominan, maka yang sutra itu yang kalau sutra lebih dominan, maka pakaian tersebut diharamkan. Bukan cuman pakaiannya, segala jenis hal yang terbuat dari bahan yang bercampur antara sutra dan selain sutra. Wa in kana al-aglabu ghairuhu, kalau seandainya yang dominan selain sutra halla, maka dihalalkan. Tagliban li janibil aksar, sebagai bentuk taglib. Apa? Memenangkan. Bukan bahasanya, bukan memenangkan gitu. Condong terhadap yang lebih banyak, li janibil aksar, kepada sisi yang lebih banyak. Idzil kasratu min asbabi tarjih, karena kuantitas yang lebih banyak itu salah satu asbab tarjih, salah satu hal untuk membuat keunggulan. Gak enak tuh bahasanya tuh. Untuk jadi kan tarjih itu kan memenangkan satu pendapat dibanding pendapat yang lain, begitu, menggugurkan pendapat yang lain. Salah satu pendapat itu bisa diamalkan atau bisa dikatakan unggul daripada yang lain adalah kuantitas. Sebagaimana periwayatan ini ya, periwayatan kunut subuh itu kan, bagi orang-orang yang mengatakan kunut subuh itu tidak ada, kan kekeh dengan hadisnya siapa tuh? Tariq al-Asju'i. Tariq al-Asju'i yang kemudian dia nanyakan ke bapaknya. Bapaknya kan termasuk sahabat Nabi. Tariq al-Asju'i nanya, "Bapak, kalau sholat subuh ada kunut apa enggak?" Kan kata bapaknya, "Ai bunayya muhdas." Wahai anakku, kunut subuh itu muhdas, bid'ah. Nah, tapi kan kata Imam Nawawi, riwayat ini cuma dikit doang. Gitu. Enggak bisa dimenangin, riwayatnya terlalu dikit. Cuma keluarga dia doang yang bilang. Keluarga dia doang. Ya dia doang keluarganya yang bilang begitu. Yang lain meriwayat tentang kunut subuh itu kasir, banyak begitu. Maka salah satu sebab untuk memenangkan kunut subuh ya karena kuantitas perawinya lebih, periwayatnya lebih banyak. Begitu juga dalam hal ini, karena kuantitas yang banyak itu merupakan salah satu sebab di mana sesuatu tersebut bisa diunggulkan, begitu ya. Min asbabi tarjih, daripada sebab tarjih. Seperti kita ngelihat ada apa namanya orang pakai baju, kemudian kita lihat, "Nah, siapa yang pakai baju hijau?" Kan gitu. Padahal dia tidak memakai baju hijau, hijau seijo-ijonya. Yang dia pakai baju hijau itu cuman pakaiannya doang. Celananya mau putih, celananya hitam kan begitu. Celananya ya warna coklat, pakai sepatu ya warna putih, bahkan pakai peci hitam begitu. Cuman karena baju itu adalah sesuatu yang dominan dari tubuhnya kan gitu. Jadi seakan-akan yang nyantar itu hijau, nah, gitu. Makanya yang dominasi itu salah satu sebab tarjih. Fa inistawa ya, nah gitu. Jadi kalau kondisinya 40%, 40%, 60% berarti yang dominan 60%. Kalau 60% sutra haram. Tapi kalau yang 40% atau 50%-nya sutra, nah ini yang jadi masalah. Sama-sama nih. Gitu. Jadi yang selain sutra 50, sutranya 50%. Fa inistawa ya, kalau keduanya sama. Fa wajahani, maka ada dua pendapat. Al-asahhu, yang paling sahih, al-hillu, yaitu halal. Al-hillu fib, bukan al-hallu. Al-hillu itu halal. Kalau al-hallu itu kebuka. Al-hallu itu pembuka. Al-hal itu solusi gitu. Jadi dalam di sini masalahnya halal atau haram, maka al-asahhu al-hill. Waalaikumsalam, Pak Rafi. Ahlan. Belum telat, baru al-hillu li'annahu la yusamma thawbu haririn, karena kalau dia bercampur dengan yang lain itu tidak dikatakan la yusamma thawbu haririn, tidak disebut sebagai pakaian sutra gitu. Wal aslu fil manafi'i al-ibah, maka karena dia bukan pakaian sutra, dia masuk dalam kategori pakaian yang boleh digunakan. Dan hukum asli untuk setiap sesuatu yang bermanfaat, al-ibahatu, yaitu boleh-boleh saja. Artinya, ya dia balik ke hukum aslinya. Hukum asli itu yang mubah, maka ya mubah. Maka tidak diharamkan. Walaupun ada sutranya, tapi sutranya hanya 50%. Yang sama dengan bahan yang lain. Maka tidak dikatakan sebagai thawbu haririn. Wakila, tetapi diharamkan. Tadriban lijani bitahrim, sebagai bentuk, apa istilahnya, mengunggulkan sisi keharamannya. Wahual kias, dan pendapat ini saya lebih suka pendapat haram. Pendapat haram saya lebih suka. Karena mengunggulkan keharaman. Sisi keharaman. Wahwal kias. Dan ini kias itu maksudnya sesuai dengan kaidah. Jadi al-kias itu hukum yang sesuai dengan kaidahnya. Kaidahnya memang harus dimenangkan sisi keharamannya sebagai bentuk kehati-hatian. Li'annal qa'idata, karena kaidahnya gitu. At-tahrimu inda ijtima'il halali wal haram. Kaidahnya adalah at-tahrim, yaitu keharaman, inda ijtima'il halali wal haram. Khas dalam beberapa fatwa Asy-Syafi'i, idza tama'al halal wal haram, kalau bertemu atau kalau dalam satu masalah berkumpul halal dan haram, faghullibal haram, kan gitu, maka dimenangkan yang haram sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian agar tidak jatuh dalam keharaman. Kalau akhirnya dia nyata itu haram, kan kita enggak ngerjain gitu. Tapi kalau ternyata itu haram, akhirnya kita ngerjain gara-gara kita bilang boleh, karena setengah-setengah doang. Tapi ini kila itu menunjukkan bahwa pendapat ini bukan pendapat mazhab begitu ya. Walaupun mungkin pendapat sebagian ulama ini yang dikuatkan, tapi bukan pendapat mazhab. Wa kila yuhramu tagriban lijani bitahrim, wa huwal kias, dan pendapat yang mengatakan haram itu kias, pendapat yang keluar sesuai dengan kaidah. Li'annal qa'idata, karena kaidahnya at-tahrimu, yaitu tahrim keharaman, inda istima'il halali wal haram, ketika berkumpul dalam satu masalah, ada halalnya, ada haramnya. Gitu. Tapi enggak selalu ya. Tidak selalu ijtima'ul halal wal haram kemudian diharamkan. Kayak kondangan kita, hajatan. Hajatannya kan halal. Kita datang tiba ngasih hadiah kemudian makan, halal. Tapi kan di dalamnya kemudian ada kemaksiatan. Contoh kemaksiatannya misalnya dangdut. Cuma dangdutnya sih nggak ada masalah. Itu yang nyanyinya itu biasanya. Lagunya lagu keramat, lagu ibu, cuma nyanyi sambil joget. Itu kan nggak nyambung. Begitu pakainya ketat banget begitu, kayak lemper. Lemper baru jadi kan ketat banget. pakainya ketat. Atau juga termasuk yang dikatakan sebagai nyebutnya maksiat atau bukan ya. Itu pembatasan bangku. Jadi bangku dibatasi cuma buat VIP doang misalnya gitu. Iya itu disebutin. Kan begitu Nabi Muhammad SAW yang mengatakan. Kalau kalian diundang ke dalam apa namanya walimah. Yang di dalamnya apa namanya gimana? Syarrut ta'ami, seburuk-buruk undangan makan adalah undangan makan yang membedakan antara miskin dan kaya. VIP gitu. Yang gak enaknya selain VIP gak dapat bangku. Akhirnya orang pada makan kayak kuda semuanya. Nyewa gedung bagus-bagus mampu, nyewa bangku dia gak mampu. Wah ini tuh heran. Jadi malah mendingan enak kalau kondangan di kampung. Kalau di kondangan di kampung tuh kita pakai kain sarung habis pulang sholat juga jadi kan gitu. Kan kita sering. Aneh sering. Habis sholat masih pakai kain, masih pakai peci, datang kondangan mah. Kalau ke gedung kudu pakai apa namanya batik, kudu pakai sepatu, wah macam-macam. Ngampe rono ngantri makan gerah, makan berdiri. Ya, ngapain dandan ganteng-ganteng kalau kayak gitu. Tiba ngantri makan doang ngapain ganteng-ganteng. Jadi kayak gitu. Itu tidak selalu ya, artinya yang seperti itu ada perkumpulan halal wal haram tapi tidak selalu dikatakan sebagai haram begitu. Memang kaidahnya seperti itu kain. Maka itu ada apa namanya apa sih istilahnya? Ada sisi di mana al-ikhtiyat itu memang diabaikan tapi ada sisi di mana al-ikhtiyat itu memang harus apa namanya? Diamalkan begitu. Seperti orang yang tinggal di apa namanya orang yang datang ke restoran yang di restoran tersebut memasak makanan babi bercampur antara babi dan selain babi. Sebenarnya kan ketika sudah sampai meja makan kita itu kan makanannya nggak bercampur, makanannya ya makanan ayam seperti biasa. Cuman kan ada kemungkinan bahwa masakannya itu dicampur atau sepalutannya mungkin dipakai berbarengan begitu. Maka meninggalkan itu sebagai bentuk kehati-hatian itu bagus gitu. Sebagai bentuk kehati-hatian bagus. Tapi kemungkinan kemudian kalau kemudian ada kemungkinan yang najis misalnya berbarengan dengan yang tidak najis yang bikin kita malah jadi enggak ibadah. Kayak datang ke WC kemudian diragu ini WC-nya bersih apa enggak, gagang pintunya tuh tadi dikencingin sama orang apa enggak. Itu kan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tapi kemungkinannya tuh masih waham gitu. Jadi ada apa namanya tidak selalu kalau berkumpul halal waraham tuh kemudian dimenangkan yang haram. Wa sahihu annal i'tibar. Jadi itu ya kaidahnya li annal kaidah tahrim inda istima'il halal war. Ini kaidah yang masyhur dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Maka pendapat ini dikatakan pendapat kias, pendapat yang sesuai dengan al-kaidah. Jadi ada dua pendapat, tapi yang sahih halal kalau selama tidak dominan sutranya. Fa ini wa sahihu dan yang sahih annal i'tibara bahwa yang namanya standar banyak dikit itu bil wazni fil kasrati wal killa bil wazn dengan timbangan. Jadi standar untuk dikatakan sutra lebih banyak, ini lebih sedikit, standarnya adalah al-wazn, timbangan. Fil kasrati wal qilla dalam hal banyak dan sedikit. Wa qilla dikatakan juga al-i'tibar, standar banyak sedikit itu bizuhur. Bizuhur itu apa? Dengan yang kelihatan, yang nampak. Wa huwa qawiyun liwujudil ma'na, dan ini kuat liwujudil ma'na sebagai bentuk apa istilahnya liwujudil mana karena sebab ada sebab keharamannya pakai sutra itu kan di pertemuan kemarin kita sudah singgung itu al-khuyala menimbulkan kesombongan dan itu menampakkan diri sebagai orang yang keperempuan-perempuanan gitu. Maka dikatakan banyak atau sedikit dominan atau tidak dominan bukan timbangan bahannya tapi timbangan yang terlihat dari mata kita gitu. Tapi pendapat yang sahih itu timbangan. Cuman ngukur timbangan itu kan berarti tidak tidak sesuai dengan mata. Mungkin mata lebih melihat dominasi sutra, tapi pas ditimbang sutranya malah lebih dikit gitu. Tapi sebaliknya, mungkin timbangan sutra lebih dikit, tapi dominasi yang ada di mata tuh malah sutra lebih banyak. Kan bisa saja, kan begitu. Tapi yang etibar, yang mu'tabar, yang standar, yang jadi standar patokan halal banyak dikit itu adalah timbangannya. Wakilah dan dikatakan al-itibar bizuhur, itu standar yang terlihat. Wahuwa qawiyun, dan ini pendapat yang kuat. Liwujudil makna, karena sebab ada maknanya, ada makna sebab kenapa diharamkan. Minal khuyala wa mailun nafsi, yaitu kesombongan dan kecenderungan nafsu, kecenderungan diri terhadap perempuan. Maksudnya sutra dipakai laki-laki itu menimbulkan sisi keperempuan-perempuanan, dan itu tidak boleh. Dan itu bisa kita lihat kalau di keperempuan-perempuanan, karena ada pakaian yang terlihat. Walaupun mungkin secara berat timbangannya, sutranya tidak lebih banyak begitu. Tapi yang pastilah dua-dua itulah kita pakai. Timbangan gak boleh lebih banyak, yang terlihat juga tidak boleh lebih banyak. Wa'alam annahu yahillu thawbu al-mutarraz. Ketahuilah bahwa boleh halal pakaian yang al-mutarraz. Al-mutarraz itu dibordir. Nah, baju di sini ada bordiran logo. Logo apa namanya? Doa ibu. Logo doa ibu tapi terbuat dari sutra logonya gitu misalnya. Mutarraz dibordir. Al-mutarraf itu apa? Fif, mutarraf itu di ujung baju gitu. Biasanya di ujung baju itu ada tambahan, ada renda-renda gitu. Jadi kalau laki-laki mungkin punya baju yang di ujung kerah, di ujung ini nih, di ujung tangannya tuh misalnya, itu terbuat dari ujungnya doang gitu. Biasanya daleman ya, pakaian yang sekarang tuh. Jadi tangan panjang, kemudian apa sih ini nih? Yang di ujung sini di dalamnya itu terbuat dari sutra misalnya begitu. Itu dihalalkan. Wa yahillu thawbu annahu yahillu thawbu, dihalalkan pakaian al-mutarraf yang dibordir, wal mutarraf yang ada ujungnya renda, alladzi ju'ila tarfuhu hariran, yang dijadikan ujung pakaiannya itu hariran, terbuat dari sutra. Katauq ini nih kerah. Ya ben gitu, bahan ujungnya yang suka ada kancingnya itu ben. Jadi dihalalkan kalau ujung pakaian itu terbuat dari sutra, katauqi seperti kerah. Wal faraj itu nama untuk setiap ujung pakaian gitu. Wa ru'usul akmam, bahasa Arabnya ru'usul akmam. Nah, ini namanya kum. Jadi di pakaian orang Arab itu kan ada jubah. Nah, jubah itu ini namanya kum ini. Ini seujung tangan ini kum semuanya, kum. Nah, ujungnya ini ujung kum biasanya dikasih renda-renda gitu. Itu namanya ru'usul akmam gitu. Ru'us al-akmam. Wal-zaili atau juga buntut. Atau juga buntut belakang ya, apa namanya, tambahan belakang. Zahiran kana tatrifu, baik itu tatrifnya itu rendanya ada di zahir, di depan terlihat, au batinan, atau di bagian dalam pakaian. Wal aslu fi dzalika, dan hukum halal ini terjadi karena sebab ada dalilnya. Dalilnya apa? Fihi fi dzalika ahadits, banyak hadisnya. Minha di antaranya marwahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang kita, an lubsil hariri, untuk memakai pakaian sutra, illa fi maudhi'i asbu'in, kecuali sutranya pada tempat maudhi' seukuran tangan, seukuran satu jari, au asbu'ain, atau dua jari, au salasin, atau tiga jari, au arba'in, atau empat jari. Jadi seukuran empat jari. Gitu. Jadi kalau ada rendanya di sini, seukuran maksimal seukuran empat jari. Gitu. Wa hadza fit tatrif wa tatriz. Artinya kalau bordirnya dari ujung sini sampai bawah, udah gitu ada dua, itu kan lebih dari 4 jari itu bordiran. Bordirannya sutra. Terus ada tulis, ada tulisannya. Ini bordiran sutra. Wow, makin jadi. Itu bordiran sutra, tulisannya ini bordiran sutra. Fit tatrif wa tahriz bil harir. Ini kalau masalahnya pakaian itu di bordir atau dikasih renda bil harir dengan sutra. Amma dzahabu, sedangkan emas. Fa innahu haramun. Sesungguhnya emas itu haram li syiddati sarafi, karena sangat tinggi ke apa saraf mubazirnya. Jadi kalau sutra mungkin masih ada pengecualian bagi laki-laki. Contohnya tadi dia bercampur dengan ini. Tapi kalau emas fa innahu haram. Dia haramnya mutlak li syiddati saraf, karena sisi berlebihannya itu jauh lebih tinggi dibanding sutra. Waqad sarraha bidzalika al-Baghawi, dan ini telah dieksplisitkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya. Wa hiya mas'alatun hasanah, dan ini adalah masalah yang baik. Yan bagi ayyatanabbaha laha, yang seharusnya yatanabbaha laha, seseorang itu harus aware, perhatian terhadap hal ini. Artinya jangan memberi excuse terhadap emas gitu. Bolehlah Ustaz, satu titik nih baju saya kasih emas, atau dua titik lah gitu, biar orang tahu saya punya emas gitu. Kalau sutra sih silahkan boleh, cuman kalau emas enggak, haram li syiddat, karena keharaman emas jauh lebih tinggi dibanding sutra gitu. Dan ini sesuatu yang mesti diyatanabbah, harus diperhatikan. Fa inna katsiran minal awzari, karena sungguh banyak sekali dari orang-orang yang hina, lagi ngomongin lagi nih, orang-orang hina, min abna'id dunya, ya pin mas kayak pejabat, termasuk itu pin mas itu haram itu, karena berlebihan. Artinya kan misalnya ada nyamuk. Kalau untuk, kan tadi kemarin kita bilang bahwa untuk sesuatu yang bisa kita pakai selain emas, maka jangan pakai emas. Water closet aja pakai emas, itu kan lebay. Piring aja pakai emas, itu kan lebay. Artinya kan gak pakai emas pun barang tersebut sudah bisa dipakai dengan kemanfaatan yang baik, dengan kemanfaatan yang optimal. Buat apa pakai emas? Itu kan menunjukkan apa namanya berlebihan yang sangat tinggi gitu. Sampai kacamatanya emas gitu. Nah, jadi jangan dipakai buat laki-laki. Fa inna katsiran minal adzari, karena sungguh banyak dari orang-orang hina, min abna'id dunya, di antara anak-anak bununya. Abna'id dunya itu penghinaan sebenarnya, penghinaan dalam arti merendahkan orang. Anak-anak dunia maksudnya anak-anak yang sering mencari dunia dan kenikmatan dan serta popularitasnya. Hidupnya itu didedikasikan untuk nyari popularitas, untuk nyari kenikmatan dunia, bukan beribadah. Dia emang segala hal yang dilakukan itu biar kelihatan orang begitu. Yudfa ilaihi fi waqti al-wudu'i aw al-hammami shamlatun aw min shafatun mutarrafatun bidh-dhahab fa yasta'miluha wa rubbama ja'a ila masjid wa wada'a tahta jabhatihi fi waqti sholati. Jadi ini mungkin kejadian yang terjadi di zaman Imam Taqiyuddin Al-Husni, karena banyak sekali dari orang-orang yang hina di antara anak-anak dunia itu, yudfa'u ilaihi fi waqtil wudu'i awil hammam, diberikan kepada mereka fi waqtil wudu'i, di waktu wudu, awil hammam, atau ketika dia buang air, syamlatun. Jadi orang kaya maksudnya, sampai wudu aja, sampai setelah mandi saja, itu mereka diberikan syamlah. Au min syafa, samla itu min syafa. Min syafa itu anduk. Jadi saking kayanya mereka kalau udah wudu tuh disediain anduk. Ya entah sama siapanya pelayannya, asistennya, yang anduknya itu mutarrafatun bidzahab. Itu di ujung anduknya tersebut dihiasi dengan emas. Fayasta'miluha, dan mereka pakai anduk yang terbuat dari emas, dan itu kelihatan orang, ditampakkan gitu, ditampakkan depan orang. Ya persis kayak selebgram sekarang, pamer duit, pamer kekayaan, pamer emas, pamer berlian begitu. Kan iya, mereka di masjid, di tempat orang yang lagi pada ngumpul, saking hinanya kalau kata Imam At-Taqiyuddin al-Husni, tapi kalau kata orang saking saking kayanya begitu, maka dia ke masjid itu bawa anduk, anduk yang terbuat ujungnya dari emas. Rubama, dan mungkin di antara mereka ja'ilal masjid, datang ke masjid, wa wadu'ah, dan mereka taruh itu min syafah, taruh itu min syamlah, anduk kecil itu, tahta jabhatihi. Jadi, di jidatnya. Dia taruh di jidatnya fi waqti sholat, di dalam sholat, untuk meringankan sujudnya. Kan gitu. Untuk meringankan sujudnya, maka jidatnya ditambal pakai anduk, anduk yang terbuat dari emas. Nah, itu kan berlebihan. Falyahu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun 'alim. Falyahdhar, maka berhati-hatilah. Siapa mereka-mereka orang yang yukhalifuna, yang menyelisih an amrihi, dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hati-hati soal apa? Antusibahum, nanti mereka dikenakan fitnah, yaitu fitnah. Au yusibahum adabun alim, nanti kena adab yang pedih. Hati-hati ya. Jadi Allah mengancam, hati-hati ya. Kata Nabi A, ya ikutin A. Kata Nabi Muhammad B, ikutin B. Jadi kalau kata Nabi A, ente bilangnya C, ente bilangnya E, hati-hati. Hati-hati orang yang menyelisih perintahnya Nabi Muhammad SAW, nanti bakal kena fitnah. Aw yusibahum azabun alim, atau bahkan nanti kena azab yang pedih. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-fitnah, fitnah yang disebutkan dalam ayat ini, An-Nur ayat 63, fitnah itu al-kufur. Hati-hati ente. Terkalau sering ngingkarin perkataan Nabi, sering ngingkarin perintah Nabi Muhammad, ente bakal kena kafir, maksudnya bakal masuk dalam kekafiran. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi dulu kan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, kan gitu. Ini kalau udah enggak mau ngikutin Nabi Muhammad, yang diikutin kan orang lain, kan gitu. Diikutin sejengkal sejengkal, sehasta sehasta, sampai seluruh gaya hidupnya ngikutin orang Yahudi dan Nasrani. Kan gitu, shibran bi shibrin, yang awalnya ini mah cuman gaya-gaya doan, kemudian jadi lifestyle, jadi panutan hidup. Abna'ud dunia lebih halus daripada abdi dunia. Iya begitu. Kan itu. Udah enggak ada Nabi Muhammad dalam hatinya, siapa yang jadi kiblat? David Beckham. Wah, David Beckham dulu punya rambut mohawk. Ya, pertama kali rambut mohawk di Indonesia tuh seingat saya Beckham yang mula-mulain. Beckham tuh kan lagi tenar-tenar pakai rambut. Semua anak-anak pakai rambut mohawk. Urusan pantas nomor 27, yang penting mirip dulu kan begitu. Yang penting mirip dulu sama Beckham. Kalau Beckham sih rambutnya mohawk, ganteng aja ya. Orangnya tinggi, mata biru, hidung mancung, leher jenjang kan begitu. Pokoknya cakep, tinggi. Orang kita kan gak ada cakep-cakepnya. Rambut mohawk, muka hitam, matanya belel kayak orang mabok. Udah gitu merah, habis main pasir katanya. Hidung pesek, leher daki mulu. Kagak ada pantas-pantasnya. Tapi ya itu yang diikutin. Dulu lagi ada siapa ya, artis terkenal yang sekarang jadi wakil wali kota atau wakil gubernur tuh. Bikin tenar celana kedodoran. Celana belum nyampe pantat, belum nyampe pinggang, udah diikat. Ya kan? Dalamnya pakai boxer. Semua anak-anak ngikutin tuh. Tuh kalau di kampung saya itu namanya orang cebok belum beres udah jalan-jalan. Dia belum beres cebok itu udah jalan. Ya kan gitu. Kayak lagi cebok, kemudian dikejar bencong. Udah sekenanya di celana tuh pakai. Itu. Siapa yang diikutin? Karena gak ada Nabi. Kita gak kenalin Nabi ke anak-anak kita. Kita gak kenalin Nabi ke lingkungan kita. Itu yang diikutin. Ya itu ngikutin yang lagi tenar aja. Ya kan? Yang lagi tenar Dewa Kipas. Dewa Kipas diikutin. Pokoknya Dewa Kipas is the best. Gitu. Walaupun datanya bilang Pak Dewa Kipas. Kan iya. Jadi sekarang tuh apa namanya, kemarin ada berita the death of expertise, kematian kepakaran. Jadi sekarang sesuatu yang pakar-pakar itu, ahli ilmu, udah gak digubris lagi. Sekarang orang lebih gubris yang terkenal, walaupun bukan pakar kita bela habis-habisan. Dan itu terjadi sejak dulu gitu. berapa banyak fatwa agama yang keluar dari seorang dokter, dan itu lebih diikuti hanya karena dia terkenal dibanding ustadznya. Berapa banyak ahli statistik gak didengerin, kenapa? Karena dia bukan selebgram, kan gitu. Nah, jadi itulah kemudian anak-anak kita tuh. Hati-hati tuh, kata Allah. Hati-hati orang yang mengingkari, yang menyelisih perintah Nabi Muhammad, terbakal kena kekufuran. Apa kekufuran? Itu gayanya awalnya. Awalnya cuman sejengkal ngikutin. Awalnya cuman rambut doang. Akhirnya ngikutin baju. Bajunya kurang cukup, sepatu. Sepatunya kurang cukup, mulailah gayanya. Pagi-pagi udah gak makan nasi uduk lagi. Gayanya makan nasi, makan roti, pakai salad. Ngikutin siapa? Ngikutin Cristiano Ronaldo. Gitu. Kan seperti. Kayak begitu akhirnya tuh. Lama-lama bukan cuman rambut, bukan cuman sepatu, semuanya gaya hidup. Sampai akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah. Kan ya? Coba berapa banyak sekarang anak-anak. Saya gak masalah orang malam minggu pada pergi janjian. Cuman janjiannya jam 6 sore. Jam 6 sore kan maghrib dulu. Tapi dia jam 5 udah pada dandan. Kenapa? Ya emang lagi ramenya jam 7, Ustaz. Kita di sana rame jam 7, jadi berangkat dari jam 6. Lah sholat maghribnya, ya entar. Ya orang nggak ada sholat kan orang situ kan, kebiasaan begitu. Kan ya, nggak kayak orang kita dulu, orang tua dulu kan kalau mau kemana-mana, yang ditanya apa? Entar sholat zuhurnya di mana, kan gitu. Orang tua kita dulu nih kalau mau jalan kemana-mana kan gitu. Yang ditanya, anaknya ngajak, mah, nih ikut ya, kita jalan-jalan. Jauh apa enggak? Ya naik mobil mah dekat. Ntar sholat zuhur apa gimana? Nah, yang ditanya itu sholat. Sholat zuhur apa gimana? Ntar sholat asar apa gimana? Yang kedua baru nanyain makan. Nah, makannya di mana tuh? Gue masakin nasi apa enggak kan? Gitu. Yang pertama ditanyain sholatnya di mana? Gitu. Sholatnya gimana? Anak sekarang udah nggak peduli. Gitu. Dan kita bertindak kayak gini jadi aneh sendiri gitu. Ya. Jadi aneh sendiri. Kita lurus sendiri jadi aneh. Coba model kayak Afif, benar sih udah nikah. Cuman kan ukurannya masih muda. Model kayak Afif subuhan di masjid itu kan kelihatannya aneh sekarang. Ada gitu anak muda di masjid rajin banget tiap subuh nggak pernah absen. Zuhur kelihatan lagi, asar kelihatan lagi. Kan aneh. Ya antara rajin apa emang nganggur nggak punya kerjaan. Tapi kan kondisi kayak gitu tuh aneh gitu. Jadi maka itu falihadar, hati-hati. Perintah Nabi Muhammad SAW jangan diabaikan. Kalau nanti diabaikan, ntar ente bakal terkena kekafiran. Apa maksudnya kekafiran? Ya tadi, sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta, sampai seluruh hidup kita kiblatnya ngikutin orang sono. Hilang dah tuh. Ciri khas simbol keislamannya udah enggak. Kan, gitu. Ciri khas keislamannya udah enggak. Pakai celana ujungnya lancip bener. Saya bingung orang pakai celana ujung lancip tuh wudunya bagaimana ntar. Kalau mau sholat wudunya bagaimana gitu. Kan kudu wudu itu kudu diangkat. Gitu. Jadi kalau kita apa istilahnya mengeluhkan keadaan kondisi sekarang tuh kagak beres-beres. Pokoknya udah gitu. Qala ba'du ulama al-fitnatu al-kufur. Ulama mengatakan al-fitnah yang dimaksud itu adalah kekafiran. Afanallahu ta'ala, semoga Allah menjaga kita semua min dzalika, dari hal itu. Wallahu alam. Insyaallah senin depan kita masuk bab baru, bab salat jenazah gitu. Bab salat jenazah insyaallah. Memang ada manfaatnya bagi para asatid, bagi para pakiai, bagi para guru-guru kami, teman-teman sarjana muslim yang mengikuti kajian ini dan menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui Telegram, bisa melalui WhatsApp pribadi, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah banyak mendapatkan itu dari teman-teman yang lain sebelumnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.